Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Mitalun akharu, contoh lainnya, man yaqra'u lana. Tafadhal ikra. Mitalun akharu ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Ma akhrajahu Abu? Abu Dawud fi sunanihi. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. طيب. Contoh lainnya hadis yang keluarkan Abu Dawud dalam sunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, la tasumu yaumas sabti. Kalian jangan berpuasa di hari Sabtu. Larangan berpuasa di hari Sabtu. Secara khusus. Illa fima afturida alaikum. Kecuali puasa yang difardukan atas kalian. Perkecualian dari larangan puasa di hari Sabtu adalah puasa fardu. Ya, puasa fardu tidak terlarang. Baik. Hadal hadithu. Fahadal hadithu yukhaliful hadith alladhi fis sahihina. Fi? Fis sahihina. Fis sahihina. Muthanna, muthanna. Fis sahih Bukhari, sahih Muslim. Fis sahihaini. Aywa. في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة هذا اليوم وكان يوم إنها صائمة هذا اليوم ها هذا اليوم ها ما بقي إلا حركة واحدة ها هذا اليوم كنابة هذا اليوم ظرف زمان نعم وكان يوم الجمعة فقال وكان يوم الجمعة يعني وكان اليوم يوم الجمعة طيب فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا qala fa'aftiri wa qawluhu tayyib. Jadi tadi larangan puasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib, berarti puasa sunnah yang dilarang, gitu ya. Fa hadzal haditsu kata Syekh yukhaliful haditsa alladzi fi sahihaini. Hadis ini menyelisihi, ya, dari segi makna hukumnya menyelisihi hadis yang ada dalam as-sahihain, sementara hadis tadi dalam sunan. Tapi ada disebutkan sunan Abi Daud. Nah, ini dalam sunan, bukan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Sedangkan hadis yang lainnya menyisihinya adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat law ihda nisaihi, yaitu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah satu dari istri-istri beliau mengatakan kepadanya, innaha shaimatun hadzal yauma. Maksudnya dia berpuasa di hari ini. Wakana, yakni wakana dzalikal yaum yaumal jum'ah, dan hari itu adalah hari Jumat. Hari itu hari Jumat. Perhatikan, jadi hari salah satu istri Nabi SAW berpuasa sunnah itu hari Jumat. Apa kata Nabi kepadanya? Faqala laha, maka Nabi mengatakan kepadanya, asumti amsi, apakah kamu telah berpuasa kemarin? Kemarin hari apa? Kemarin hari apa? Kamis. Kemarin yang di hadis ini ya, bukan hari kita. Baik. Naam. Qalat la. Kata dia la, tidak. Qal, kata Nabi alaihi wasallam, atasumina ghadan, apakah kamu akan berpuasa besok? Besok apa? Hari apa? Sabtu. Inilah yang kita bahas sekarang di hadis yang dipermasalahkan di atas. Apakah kamu bermaksud berpuasa besok, yaitu hari Sabtu? Nah. Ya, yang berarti apa? Boleh puasa sunnah di hari Sabtu, itu maksudnya. Ha, makna hadis ini. Padahal hadis di atas melarang. Naam, qalat la, kata istinab alaihi wasallam tersebut, la, saya tidak berniat berpuasa besok. Qala, kata Nabi alaihi wasallam, fa aftiri, maka berbukalah kamu, yang dibatalkan puasamu hari ini. Kenapa? Karena ada hadis dalam Sahih Muslim, na'am, la takhussu yaumal jum'ah bi qiyamin wala siyam. Kalian jangan mengkhususkan hari Jumat dengan qiyam di malam harinya, khusus berbeda dengan malam-malam lainnya dengan qiyam lail, dan di siang harinya dengan puasa, tidak dengan tidak di hari-hari yang lainnya. Ini khusus Jumat. Oleh karena itu Nabi nanya, apakah puasa kemarin? Jika puasa kemarin, berarti kan tidak masuk dalam pengkhususan puasa Jumat. Ya, ketika dijawab tidak, Nabi nanya lagi, apakah mau puasa besok niatnya? Karena kalau puasa besoknya berarti Jumat Sabtu, berarti tidak ada pengkhususan puasa hari Jumat. Tapi karena dia mengatakan tidak ada niat untuk puasa besoknya, berarti dia hanya berpuasa khusus hari Jumat. Puasa sunnah, maka Nabi mengatakan apa? Batalkan. Itu terkait dengan Jumatnya. Yang terkait dengan Sabtunya apa? Karena Nabi menanyakan, apakah ada niat berpuasa besok? Sabtu yang menunjukkan puasa hari Sabtu, sunnah boleh. Nah, Faqauluhu atasumina gadan wa huwa yaumus sabti yadullu ala jawazi siyami yaumis sabti lidhalika ikhtalafal ulama'u fi sihhatin hadithin nahyi an siyami yaumis sabti ala akwalin. Tayyib. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, atasumina gadan, apakah engkau berniat berpuasa besok, bahwa yaumus sabti itu hari Sabtu, yadullu ala jawazi siyami yaumis sabti, menunjukkan bolehnya berpuasa sunnah di hari Sabtu. Nah, tampak kontradiktif dua hadis ini, tampak bertolak belakang, bertentangan. Lidzalika ikhtalafal ulama'u, oleh karena itu terjadi perbedaan ulama fi sihhati haditsin nahyi an siyami yaumis sabt. Terjadi perbedaan pendapat, kontroversi di antara ulama mengenai kesahihan hadis larangan berpuasa di hari Sabtu. Ya. Adapun hadis yang kedua ini dalam as-sahihain muttafaqun alaih. Nah, jadi yang jadi masalah bagaimana dengan hadis yang lainnya yang melarang puasa di Sabtu, karena itu dalam sunan. Ada beberapa qawal. Nah, berapa pendapat? Al-qawlul awwalu faminhum man qala inna haditha mansuhun wa hadal qawlu da'ifun li'anna min syartil hukmi bin naskhil ilmi bitta. Li'anna min ikra' karir ayat al-kiram min li'anna, ulangi dari li'anna. Li'anna min syartil hukmi bin naskhil ilma bitarikhi wa huna la na'lamu tarikho. Baik. Al-awwal, yang pertama, faminhum man qal, antara ulama ada yang mengatakan innal haditha mansuhun, sungguh hadith itu mansuh, sudah terhapus hukum yang dikandungnya. Jadi artinya apa? Pendapat ini mengatakan memang pernah Nabi alaihi wasallam melarang puasa sunnah khusus di hari Sabtu. Pernah Nabi alaihi wasallam melarang puasa sunnah di hari Sabtu, tapi kemudian hukum itu mansuh, diangkat, dihapus, diganti dengan hukum lain yang membolehkan. Wa hadzal qawlu dha'if. Pendapat ini lemah, kata Ibnu Utsaimin. Kenapa lemah? Li'anna al-'ilma min syartil hukmi bin naskh. Iya. Kan begitu. Karena ilm, yakni al-'ilma bit tarikh, li'anna al-'ilma bit tarikh min syartil hukmi bin naskh. Kalau kita balik. Naam, li'anna min syartil hukmi bin naskh al-'ilma bit tarikh. Karena sesungguhnya di antara syarat menghukumi suatu perkara, ya, telah mengalami nasakh, penghapusan hukum, di antara syaratnya adalah al-ilma bitarikhi, mengetahui tarikh. Ya. mengetahui waktu berlakunya hukum itu. Yani harus harus tahu betul bahwa la tasumu yawmas sabti ini lebih duluan. Kemudian hadis dalam as-sahihain itu datang belakangan. Berarti yang duluan itu larangan itu dihapus. Wa huna la na'lamu at-tarikh. Dan sedangkan di sini kita tidak mengetahui tarikh. Tidak mengetahui sejarah hadis ini lebih duluan dibandingkan ini. Enggak ada ilmu tentang itu. Nah, yang namanya penetapan nasakh la yasihhu bidh-dhann. Tidak bisa hanya dugaan, hatta dugaan kuat enggak bisa. Harus ilm, yakin. Harus dengan yakin, yaitu berdasarkan ilmu. Memang harus ada ya ilmu tentang tarikhnya. Bahwa ini memang lebih duluan, yang ini belakangan, sehingga yang belakangan menghapus yang lebih duluan. Begitu. Nah. Oh iya, karena ketika ada dua dalil yang kontradiktif, di antara solusi yang ditempuh adalah menetapkan ini mansukh, ini nasikh, tapi syaratnya tadi harus ada ilmu tentang tarikhnya. Sementara syarat ini tidak terpenuhi di sini, berarti tidak bisa ditempuh ini. Pendapat ini mah al-qaulu tsani. Diuji satu persatu pendapat ini. Nah. Al-qaulu tsani wa minhum man qala balil haditsu syadzun li'annahu yukhaliqu al-haditsa alladhi fi as-sahihaini alladhi yadullu 'ala jawazi siyami yawm as-sabti. Siyami yawm as-sabti. Baik. Dan mereka ada mengatakan balil hadithu syadzun. Ya. Bahkan hadith larangan shaum yaumis sabt itu syadz. Hadith yang keliru. Salah riwayat, ganjil. Kenapa difonis syadz? Li'annahu yukhalifu al-hadith allati fi as-sahihain. Karena menyelisihi hukum yang dikandungnya dengan hukum yang terdapat pada hadith yang ada dalam as-sahihain. Alladhi ya yadullu ala jawazi siyami yawm as-sabt. Hadis dalam sahihnya menunjukkan boleh puasa hari Sabtu. Nah, inilah pendapat kedua, inilah yang terkait dengan pelajaran kita sekarang. Bahwa fonis syad itu tidak harus hadis yang sah, yang sama. Bisa jadi hadis yang berbeda, hadis ini difonis syad karena menyelisih hadis yang lebih kuat. Nah, artinya metode yang kedua ini yang ditempuh adalah metode tarjih. Nah, karena kita sekarang sedang menghadapi dua hadis yang dianggap kontradiktif, maka ya metode-metode yang bisa ditempuh tadi nasikh mansukh, tapi syaratnya harus ada ilmu tentang tarikhnya. Jika tidak ada maka tidak bisa dijalankan. Atau tarjih. Ada yang dipilih salah satunya, yang lain dibuang. Yang lebih kuat, tentunya sahihain jelas lebih kuat. Hadis dalam mutafakannya jelas lebih kuat daripada ini. Maka tarjihnya yang ini dianggap syad. Karena menyelisih yang jelas-jelas mutafak alaih. Nah. Metode lain dalam menghadapi dua dalil yang tadi seperti itu. Solusi lainnya, tidak nasih mansuh, tidak juga tarjih, tapi al-jam'u. Bainal. Adil, benar dan lain. Dikombinasikan, dicoba dikombinasikan. Ini dicari titik temu maknanya, hukumnya untuk dikombinasikan sehingga dua-duanya diamalkan. Tidak ada yang dibuang. Baik. Metode ini sebenarnya yang lebih bagus jika memang tidak dipaksakan tadi. Syaratnya jamak itu tidak boleh dipaksakan, sebenarnya tidak bisa, tapi dipaksa-paksakan, dikombinasikan. Nah, itu juga tidak bisa diterima kalau dipaksakan. Nah, ini yang ketiga. Wa minhum man hamalahu al-qawlu salis wa minhum man hamalahu ala wajhin la yukhaliful haditha alladhi fi sahihain wa dalika bi an yuhmalal nahyu ala ifradi yawmis sabati bis siyami wa amma idha soma yawman qablahu aw yawman ba'dahu fala ba'sa wa hadal akhiru jam'u bainal haditsain wa hadzal akhiru jam'u jam'u. Kenapa antum tidak tanwin jam'un mamnu' minash sharf? Wa hadzal akhiru jam'un bainal haditsaini wa idza amkana al jam'u fala syuzuzun li'anna min syarti syuzuzi al mukhalifatu wa huna li'anna min li'anna lagi-lagi antum terjebak li'anna li'anna min syart min syarti syuzuzi al mukhalafatu li'anna man tabahta coba dibalik li'anna min syarti syuzuzi ditaruh di belakang langsung baca sambung sana li'anna li'anna min li'anna al mukhalafata li'anna al mukhalafata mukhalafah mukhalafah hanya saja i'rabnya yang keliru ha li'anna al لأن المخالفة ها سم أن طيب جدي لأن من شرط الشذوذ المخالفة وهنا لا مخالفة لا مخالفة طيب ah jadi ini di antara mereka ada yang mengatakan man hamalu ala wajhin ada yang membawa hadis annahi an siyam yaum as-sabt ala wajhin dibawa ke sisi makna la yukhaliful hadits alladhi fi sahihain sisi makna sisi hukum yang tidak menyelisih hadits yang ada dalam sahihain ada yang ini tadi al jama' ya wa dhalika bi an yuhmal an nahyu ala ifrad yawm as-sabt bi siyam yaitu dengan membawa larangan tersebut ya atas hukum tertentu yaitu yang dilarang adalah ifrad yawm as-sabt bi siyam larangan mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa, tidak puasa sebelumnya, tidak puasa dengan tidak puasa setelahnya. Yani khusus Sabtunya saja, tidak puasa Jumatnya, tidak puasa Ahadnya. Naam. Amma idza shoma yauman qabla, adapun jika dia puasa sehari sebelumnya yakni Jumat digandeng Jumat Sabtu, au yauman ba'da atau digandeng dengan hari Ahad yakni Sabtu Ahad, fala ba'sa maka tidak mengapa karena bukan pengkhususan Sabtunya saja. Wa hadzal akhiru jam'un bainal haditsain. Dan yang terakhir ini, ya kategorinya apa tadi yang sudah saya jelaskan? Metode apa? Mengkombinasikan antara dua hadis. Wa idza amkana al-jam'u fala syudzudza. Jika memang memungkinkan dijamak, maka tidak ada, ya, sisi syudzudz sama sekali. Sisi keganjilan keliruan riwayat. Li'anna min syartis syudzudzil mukhalafah. Karena di antara syarat adanya syudzudz adalah mukhalafah. Ada yang penyelisihan riwayat. Wahuna la mukhalafata. Dan di sini tidak ada sisi mukhalafahnya sama sekali. Karena bisa dikombinasikan. Faqalu ikra. Maka mereka mengatakan. Faqalu hadithun nahi an sawmi yawmi sabati. Mahmulun alal ifradi. Amma idha jam'un ilaihi. Idha jam'un. La. Fi'il. Mughayr as-sighah. Ikra. Amma idha. Jumi'a ilaihi ma qablahu aw ma ba'dahu fala ba'sa hina idzin. Baik, mereka mengatakan hadits nahi an shaumi as-sabt. Hadits itu mahmul dibawa 'ala al-ifrad, tadi sudah dijelaskan dibawa kepada makna hukum yaitu yang terlarang pengkhususan sabtunya saja. Amma idza jumi'a ilaihi ma qablahu aw ma ba'dahu, adapun jika digabungkan bersamanya puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya fala ba'sa hina idzin, maka ketika itu tidak mengapa. Nah, ya, ini akwal yang ada di antara ulama. Nah, jadi tiga metode di sini ya. Hah? Metode terakhir jika seorang tidak bisa menempuh metode nasakh, tidak juga metode tarjih, sama-sama kuat, mau dikombinasikan juga susah akhirnya apa? Apa metode terakhir? Wallahu a'lam, tawakkuf. Itu namanya apa? Kadang-kadang seorang alim sudah tidak mampu, tawakkuf dia. Ditanya, ma qauluk fi hadil mas? Ma indi qaul, ana tawakkufu fi. Saya tidak punya pendapat, saya tawakkuf. Wallahu a'lam. Faham? Nah, yang terkait pelajaran kita, poin kedua. Nah, adapun yang wallahu a'lam sampai saat ini ana faham dalam masalah ini adalah lemah hadis ini. Ada dari Imam Malik dan yang lainnya bisa di murojaah fikih puasa lengkap. Ada nadungi di sana. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas kalau digandeng dengan sehari sebelumnya, digandeng dengan sehari setelahnya itu jelas tidak masalah. Ya kan? Itu jelas. Pengkhususan Sabtunya bagaimana? Wallahu alam hadisnya lemah. Nah, boleh puasa di Sabtu. Baik. Fadhlu. Astagfirullah. Astagfirullah.